Eh, oi, ngapain bro? Dari tadi dia mulu liatin pajangan air putih. Iya nih, gue bingung. Mau beli air putih, tapi pusing pilih yang mana. Semua brand air mineral, iklan dan promonya macam-macam. Hari gini masih kemakan iklan. Mending cari yang jelas dan pasti-pasti aja. Nih bro, mineral. Pilihan keluarga gua dari tahun 1998, 100% dari mata air pegunungan Jawa Barat, dengan rasa yang paling nyata segernya. Dan yang paling penting, selain terdaftar di BPOM dan SNI, mineral juga bersertifikat halal, resmi dari MUI loh. Wah, alhamdulillah. Jadi tenang kalau gitu minumnya. Oke, kalau gitu fix. Mulai sekarang, pilihan gua cuma mineral. Yes. Apalagi secara gua kan local pride banget ya. Jadi gua pasti bakalan pilih air minum produk Jawa Barat. Yes. Mau tahu air minum pilihan dan kebanggaannya warga Jawa Barat? Mineral. Air halal bermineral yang menyegarkan.